dire un mot. Hé, Lisa! Subscribe ke channel YouTube aku dan ke channel YouTube Inilo TV di atas sini. Bye bye.